Kayaknya bukan Yurosita kalau tidak menghadirkan sesuatu yang unik ya. Dan kayaknya juga bukan Koplo Time kalau tidak menghadirkan sesuatu yang viral. Bukan Koplo Time, kalaupun gak tiap hari ada lagu yang pasti ada. Nah, begitu. Maksudnya Koplo Time bukan hanya terkenal di Indonesia, sudah merambah di luar negeri. Karena semua akan koplo pada waktunya. Kita goyang sama-sama. You're